Esaku. Om Sigetku. Aduh, yang hilang biarlah hilang lah. Karena masih banyak juga yang di luar menunggumu lo ya. Oh gitu. Gabute karo aku, senenge karo wong liya. Ngono ya. Tapi bene. Galau maneh. Kedio maneh. Golek maneh. Ayah Gopi. Babe Hanung. Sang kerap noh bisa ambil diko selawase yang mengambil diko tapi kelanti mani cari tone wis beto saiki riko wis ing ono rasaku.